Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشر مسلم رحمهم الله وبارك فيكم الحمد لله كتاب الله الخبري apa yang telah kita baca dari kitab Al-Malakas Al-Fikhi yang ditulisnya oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala al-mu'allif Habibullah Ta'ala ahkamu Musa ilaihi au an-nadhir ala wasiyati wa ghairiha. Hukum-hukum tentang nadhir atau orang yang menerima wasiat. Al-ma'muru bitasarfi ba'dal mauti fil mali wa ghairihi mimma lil mawsi at-tasarruf fihi hal hayati. Bagi orang yang menerima wasiat, maka berarti dia orang yang diperintah untuk menjalankan wasiatnya, merealisasikan apa yang dimaksud dengan wasiat tersebut setelah kematian orang yang berwasiat dari harta atau yang lainnya. Dari apa-apa yang diwasiatkan untuk dilakukan terhadap wasiat tersebut pada keadaan kehidupan orang yang diberikan wasiat. Wa tadkhulu hal niyabatu li anna mawsi ilaihi naibun anil musi fi dalik. Maka masuk juga niabah, yaitu orang yang sebagai pengganti, pengganti orang yang menerima. Orang yang menerima misalnya dia diberikan amanah untuk mendapatkan wasiat, namun ternyata orang yang menerima wasiat atau nadir tersebut dia sakit misalnya, dia tidak bisa beraktivitas, akhirnya apa, dilimpahkan kepada orang lain sebagai penggantinya, maka masuk. Karena orang yang menerima amanah atau wasiat ini juga sebagai naibnya, sebagai pengganti orang yang berwasiat, sebagai kepanjang tangannya, kepanjang tangan dari orang yang berwasiat. Sehingga orang yang menerima ini harus melaksanakan apa yang menjadi wasiat dari harta yang akan disalurkan. Begitu juga kalau orang yang menerima tersebut berhalangan, maka orang tersebut juga bisa menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya sebagai pengganti orang yang menerima amanat wasiat tersebut. Wa dukhulul mu'si ilaihi fi tilkal niyabati wa kuburihi laha mandubun ilaihi wa qurbatahu 'alaiha, dan masuk padanya orang yang menerima wasiat tersebut ini adanya niabah atau pengganti. Seperti tadi, orang yang menerima wasiat kemudian belum bisa melaksanakan wasiatnya karena suatu hal, ada kepentingan yang mendadak sehingga belum bisa merealisasikan, atau mungkin sakit yang menghalangi dirinya untuk tidak bisa mewujudkan wasiatnya, maka berhak dia mengangkat penggantinya. Maka seluruhnya ini tentunya akan mendapatkan pahala, sesuatu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan akan diganjar atau diberikan pahala. Karena apa? Ta'awun ala birri wa taqwa. Lakin dhalika yusra'u liman indahu al-muqaddara al-amal wa yajidu min nafsihi tawafar al-amalan. Akan tetapi disyariatkan orang yang menerima amanah wasiat itu orang yang mampu untuk melaksanakan wasiatnya, mampu mengamalkan atau mewujudkan wasiatnya, dan mendapati dirinya dia bisa memegang amanah. Kalau kira-kira dia tidak mampu memegang amanah, jangan menerima pemberian wasiat. Dan misalnya tidak mampu untuk melaksanakan wasiat tersebut, maka jangan diterima. Saya wasiatkan kepadamu tanah dan harta sekian juta, tolong untuk dibuat masjid. Kalau dia nggak mampu ngurus seperti itu, jangan diterima, karena itu adalah amalan. Ternyata dia orangnya nggak paham dengan bangunan, apa yang harus dia kerjakan untuk apa bisa membangun, harus mencari ini dan itu, tukang dan sebagainya, prediksi berapa, tidak mampu, maka jangan. Mending orang lain daripada dirinya tidak bisa memenuhi amanah wasiat tersebut. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam dan tolong menolong kalian di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah SWT akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Tentunya dengan kudrah, kemampuan dan kesanggupan. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu anhum wa qad awsa ila azbar radhiyallahu anhu jama'atan minas sahabah, juga sebagaimana perbuatan para sahabat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Zubair dengan jamaah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu wa qad ausa ila Az-Zubair jama'atan minas sahabah. Iru. Tentang apa ini? Tidak dijelaskan di sini wasiatnya apa. Wa ausa Abu Ubaidah ila Umar, dan juga Abu Ubaidah pernah berwasiat kepada Umar. Wa ausa Umar ila bintihi Hafsah radhiyallahu anha, dan juga pernah Umar berwasiat kepada anak perempuannya yaitu Hafsah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Akabir min waladihi, kemudian berwasiat kepada anak-anak yang besar-besar dari anak-anak Umar seperti Ibnu Umar. Wasiat, sehingga tentang perkara wasiat berwasiat ini sejak ada sejak zaman para sahabat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man la yaqwa ala qiyami ala wasiyati aw la ya'man nafsuhu ala khawdiha fala yajuzu lahud dukul fil wasoya. Adapun orang yang tidak mampu untuk melaksanakan wasiat, atau orang yang tidak aman, tidak bisa menjaga wasiatnya, orang yang berwasiat, maka tidak boleh masuk ikut campur ke dalam amanat wasiat mewasiati. Wa yustaratu fil mawsi ilaihi ayyakuna musliman fala yasihu al-isau ilal kafir. Kemudian Syekh Abdullah melanjutkan, dan disyaratkan orang yang menerima wasiat atau nazir ini adalah dia seorang muslim, maka tidak boleh, tidak sah wasiat diberikan kepada orang kafir. Wa yustaratu fihi aidan ayakuna mukallafan fala yasihu al-isa ila sawi wala ila majnun wala ila ibilihi. Dan disyaratkan juga orang yang menerima wasiat, orang yang bisa dibebani syariat, maksudnya orang yang berakal, orang yang sehat, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada bayi atau anak yang berakal, atau berwasiat kepada orang gila, atau berwasiat kepada ontanya, karena mereka tidak berakal. Di anha ulai laisa min ahli wasiyati wa tasarruf, karena mereka bukan ahli wilayati, orang yang sanggup untuk menerima wasiat, dan juga orang-orang yang tidak bisa menjalankan wasiat. Lakinya syekhu ta'likul isra'i ila sabi bibulughi. Akan tetapi sah seorang sobi atau seorang anak kecil yang telah balig dan dia mampu memegang amanah, memegang wasiat. Liqali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amirukum Zaid fa in kutila fa Ja'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, yaitu tatkala mengirim syariah angkatan perang, pasukan perang, yaitu dalam perang Mu'tah, memerangi orang-orang masuk ke dalam Romawi, bisa pemimpin kalian adalah Zaid. Zaid siapa? Zaid bin Harisah. Zaid orang yang masih muda. Fa'ingkutilah Pak Ja'far, jika dia terbunuh maka pemimpin kalian Ja'far. Ini mengisyaratkan bahwasannya apa? Bahwasannya Zaid akan terbunuh, akan syahid. Fa'ingkutilah. Ini mengandung istimbat makna bahwasanya Zaid akan syahid gugur di dalam medan pertempuran. Pengkutilah Ja'far, Pak siapa lagi? Abdul bin Rawahah, ya kan? Tiga orang komandan perang. Tatkala Zaid terbunuh, maka diganti Ja'far, Ja'far terbunuh, diganti Abdullah bin Rawahah. Dan ada kisah yang masyhur di sana, para sahabat mendahulukan saudaranya daripada jiwanya. Tatkala Zaid ini memanggil-manggil untuk minta minum, setelah didatangkan minum, ternyata lihat siapa? Ja'far juga kehausan. Berikan Ja'far saja. Tatkala Ja'far juga sudah kehausan, butuh minum, melihat siapa? Abdullah bin Rawahah kehausan. Maka Abdullah bin Rawahah melihat Zaid bin Harisah dalam keadaan payah sekarat. Belum sampai di tangan Zaid, Zaid sudah meninggal. Air mau dikasihkan ke Ja'far, Ja'far meninggal. Mau dikasihkan kepada Abdullah bin Rawahah meninggal. Menunjukkan bahwasanya para sahabat orang-orang yang mendahulukan saudaranya walaupun dirinya memerlukan sangat memerlukan. Wayusiruna anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Qala syekh hamidallahu ta'ala, wa yasikul isra'u ila al-mar'ati idza kana fiha kafa atu lil qiyam bisyu'unil wasiyah. Dan wasiat sah diterima oleh seorang wanita jika wanita tersebut memang mampu untuk apa? Menjalankan wasiat. Li'anna Umar radhiyallahu anhu auso ila Hafsata radhiyallahu anha. Karena Umar radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada Hafsah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antara anjur memegang mushaf yang pernah dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk disimpan di rumah Hafsah. Wa li'annal mar'ata min ahli syahadah, karena seorang perempuan termasuk juga apa? Orang yang bisa sebagai saksi. Wa yasihul isra'u ilaiha karrajul, dan juga wasiat tentunya sah atau boleh diberikan kepada seorang laki-laki. Qala syahabidullah ta'ala wa tasihul wasiatu ila man la yaqdir ala muzawaratul amal lakin indahu takfirun saliman wa yudamu ilahi qadiran aminan yata'awanuna ma'ahu. Ada pun hukum yang selanjutnya, wasiat boleh diberikan kepada orang yang sebenarnya dia tidak mampu untuk menjalankan wasiatnya. Namun orang ini apa? Orang ini orang yang amanah, orang yang bisa berpikir, dan orang ini mampu untuk bekerja sama dengan orang-orang yang membantu dirinya untuk melaksanakan amanah. Maka boleh. Dia pada dasarnya enggak mampu ya. Namun dia bisa apa? Bisa berpikir. Kemudian bisa mengumpulkan orang. Kemudian bisa minta bantuan kepada orang-orang yang bisa mewujudkan amanah tersebut. Misalnya berwasiat kepada orang buta misalnya. Cuma orang butanya orang cerdas, orang berilmu ya. Bisa telepon sana, telepon sini ya kan. Teman-temannya ahli bangunan ditelepon. Gimana nih? Ada wasiat untuk membangun apa masjid, keadaannya segini gimana ya, pada dasarnya nggak mampu, namun dia bisa memanage orang, maka tidak mengapa. Kemudian hukum si penerima amanah wasiat diantaranya, wiyasiku ayu shoh ila aksari min wahid sawa'un awso ilaihim dab'atan wahidatan aw awso ilaihim wahidatan ba'da wahidin wahidan ba'da wahidin idha ta'zilul awwal. Wasiat sah-sah saja diberikan kepada banyak orang. Salah satu dari banyak orang, misalnya saya wasiatkan kepada Bani Tamim misalnya, kabilah wakilnya ini misalnya. Boleh. Atau boleh dia berwasiat secara langsung keseluruhan misalnya, atau satu persatu, maka boleh. Misalnya seorang diberikan wasiat untuk membangun masjid, kemudian ganti orang lain berwasiat untuk membangun pondok madrasah misalnya, maka yang seperti ini boleh. Kemudian hukum selanjutnya, wa idza awsa ila jama'atin fa innahum yastarikuna bil amal wa laysa li ahadihim at-tasarruf fi wasiyati dunal akhar. Apabila wasiat tersebut diberikan kepada jamaah orang banyak, maka tentunya mereka berserikat, bekerja sama dalam mengamalkan wasiat tersebut, dan hanya dan tidak hanya satu orang saja yang bekerja melaksanakan wasiat tersebut tanpa yang lainnya. Maka semua harus saling bahu membahu. Fa in ma ta'ahum aw ghaba aqama al hakim maqamahu may yasluh. Apabila salah seorang mereka meninggal atau gaib, pergi jauh misalnya karena ada sebuah keperluan, misalnya yang diwasiatkan orang 10 misalnya, masing-masing orang 10 ini penting semua, yang satu bagian pendanaan, yang satu bagian sekretaris, yang satu bagian orang bangunan. Ternyata yang ahli bangunan ini malah pergi misalnya, kemudian tidak ada yang bisa menggantikan, maka tentunya apa? Yang bisa menggantikan adalah hakim. Menggantikan kedudukan atau menunjuk orang yang bisa menggantikan kedudukan orang yang pergi tersebut. Kemudian hukum selanjutnya wa yasihu qabulul mawsi ilaihil wasiyata fi hayatil mawsi wa ba'da mawtihi wa lahu azlun nafsihi mata syaa fi hayatil mawsi ba'da wa ba'da mawtihi wa lil mawsi aidan azlun atau azlul mawsi ilaihi atau azlul mawsi ilaihi mata syaa di anahu wakilun. Hukum selanjutnya, bolehnya atau diperbolehkan seorang yang menerima wasiat dengan suatu wasiat ini pada diterima pada kehidupan orang yang berwasiat masih hidup, dan juga bisa juga setelah kematian orang yang berwasiat. Tentunya dengan apa? Dengan mengesampingkan dirinya. Kapan dia diperlukan? Tatkala wasiat tersebut, dikala orang yang berwasiat masih hidup atau setelah matinya. Tentunya apa? Orang yang menerima wasiat, ya tentunya harus apa? Harus siap untuk menjalankan tugas. Tentunya apa? Tentunya ya otomatis dia bertambah pekerjaannya, tambah berpikir, tambah gerak sana gerak sini. Karena seorang yang diberikan amanah, diberikan penerima amanah wasiat ini, kapan saja dia melakukannya, karena ini sebagai wakilnya orang yang berwasiat. Kemudian hukum selanjutnya wala yajuzu lil musi ilaihi ayyusa ila ghairihi ila ayya'mali ila ayyaj'ala zalika ilaihi bi ayya'dana lahul musi bil isa ila ghairihi matasha'a. Tidak boleh seorang yang menerima wasiat ini melimpahkan wasiat kepada orang lain kecuali kalau ini harus terjadi. Maksudnya dengan apa? dengan izin orang yang berwasiat. Kapan dia menginginkan, seperti seseorang mengatakan, aku izinkan engkau untuk menjalankan wasiatku ini kepada siapa yang engkau kendaki, misalnya. Misalnya, saya beri wasiat kepadamu dan aku izinkan engkau untuk mengangkat wakil-wakilmu, misalnya, untuk melaksanakan wasiat. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Namun dengan apa? Dengan izin orang yang berwasiat dan juga apa? Orang yang berkemampuan. Kemudian termasuk hukum-hukum orang yang menerima wasiat. Wa yustaratu li sihhatil isha'i an yakuna fi tasarrufin ma'lumin liya'lamal musi ilaihi ma awsa bihi ilaihi hatta yakuma bi qidhihi wa tasarrufi bihi. Disyaratkan agar sahnya wasiat ini bisa dilakukan dengan jelas, dan juga agar diketahui orang yang menerima wasiat tersebut dari apa-apa yang dia wasiati kepadanya ini benar-benar menjaga dan melaksanakan wasiatnya tersebut. Kemudian termasuk hukum orang yang menerima wasiat, wa yustaratu aidan ayakuna atasarruful musi bihi mimma yasihu lil musi fi'luhu ka qada'i dainihi aw tafariqati sulusihi aw nazari li sigharihi wa nami dzalik. Disyaratkan juga orang yang bisa melaksanakan wasiatnya, yaitu orang-orang yang bisa melakukan wasiat tersebut. Seperti apa? Seperti orang yang diwasiati untuk melunasi utang. Maka dia harus melunasi utang. Misalnya, tolong nanti saya kalau meninggal apa, sawah yang di sana itu untuk bayar utang. Maka dia harus sawah, melaksanakan sawahnya dijual kemudian untuk membayarkan utang orang yang berwasiat. Atau diwasiati untuk apa? Untuk memecah wasiat itu dari yang sepertiga. Karena wasiat ini paling banyak adalah sepertiga, maka si penerima wasiat tentunya apa? Akan memecah sepertiga dari seluruh hartanya untuk wasiat. Atau dia bisa melihat seseorang yang kecil untuk mendapatkan wasiat dan yang lainnya. Di anna musa ilaihi yatasarrafu bil idni. Karena seorang yang menerima wasiat ini nanti akan melaksanakan wasiatnya dengan seizin orang yang berwasiat. Walam yajuz lahu atasarrufu illa fima yamlikuhul musi. Dan tidak boleh wasiat itu dilaksanakan kecuali apa yang dimiliki oleh orang yang berwasiat. Tidak boleh melebihi apa yang menjadi wasiatnya. Kal wakalati, seperti wakalah, perwakilan. Wali'anal musi aslun, wal musi far'un, wal wasi far'un. La yamlikul far'u ma la yamlikul aslu, wala tasiful wasiyatu bima la yamlikuhu al musi. Ka tausiyatul mar'ati bin nadhar fi haqqi auladiha al asagir, di annahu la wilayata alaihim li ghairi ab. Seperti wakil, karena orang yang berwasiat ini adalah pada dasarnya asalnya, sedangkan orang yang menerima wasiat ini adalah cabangnya, maka tidak boleh memiliki cabang tanpa ada asalnya, sehingga tidak sah wasiat dengan apa-apa yang tidak dimiliki oleh ya orang yang berwasiat, melaksanakan wasiat dari apa yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang berwasiat. Misalnya orang yang berwasiat hartanya sedikit, misalnya tolong saya mempunyai tanah ukurannya berapa, 10x7, saya berwasiat kepadamu agar dibuatkan masjid yang bisa menampung jamaah 6.000 misalnya. Harus buat tingkat berapa, sedangkan dia gak punya harta yang segitu banyak, maka tidak bisa. Seperti wasiat kepada wanita untuk memberikan hak kepada anak-anak yang kecil, karena dia tidak ada berkuasa atas anak kecil tersebut tanpa ayahnya. Jadi seorang ini tidak bisa berwasiat ya kan, kecuali dengan apa? Dengan ayahnya, dengan keberadaan ayah dari anak-anaknya. Kemudian hukum yang selanjutnya, wa tatahaddadu alwasiyatu bima ayyanat bihi, faman wasa fi syai'in lam yakun wasiyan fi warihi, falau asa ila syasin fi qada'i tuyunihi lam yakun wasiyan ala auladihi, di anna tasarrafahu yaqtasiru ala ma adinalahu fihi kalwakil. Wasiat tentunya dibatasi dengan apa yang telah ditentukan dari wasiat tersebut. Maka barang siapa yang berwasiat terhadap sesuatu, maka dia tidak boleh berwasiat kepada yang lainnya. Kalau seandainya seseorang berwasiat kepada satu orang untuk melunasi hutang-hutangnya, maka tidak boleh wasiat tersebut diberikan kepada anak-anaknya. Karena di dalam melaksanakan wasiat tersebut, dalam melunasi hutang, tentunya akan apa? Tentunya akan mengurangi. Hak-hak anak-anaknya. Jadi apa yang diizinkan dalam wasiat tersebut sebagai wakil. Misalnya ada seseorang berwasiat ya kan, wasiatnya sepertiga, kemudian sepertuanya untuk anak-anak, tentunya apa? Tentunya dengan anak-anaknya yang diwasiati untuk melunasi hutangnya, tapi orang lain yang memegang yang sepertiga ini, agar tidak apa? Ya, agar tidak kisruh, bertampur, bisa berkurang haknya anaknya. Kemudian hukum yang lainnya, tasihu wasiatul kafir ila muslim idza kanat tarkatuhu minal mubah fa in kanat minal muharram kal khamar wal khinzir lam tasih di anna muslim la yajuzu lahu ayatawala dzalik. Wasiatnya orang kafir yang diberikan kepada orang muslim dari peninggalan hartanya yang mubah, maka boleh. Misalnya seorang kafir berwasiat kepada seorang muslim, bukan wasiat yang di sini yang disebut, bukan anu ya, bukan harta waris ya. Misalnya ada seorang kafir berwasiat, nanti kalau saya meninggal, si A saudara saya itu tolong diberikan ini dan itu, maka boleh. Wasiatnya orang kafir diberikan kepada orang muslim, boleh. Dan ini bukan sebagai harta warisan, karena wasiat diberikan kepada selain harta, kepada ahli waris, selain ahli waris. Namun barang-barang tersebut bukan barang-barang yang haram, seperti berwasiat khamar babi diberikan kepada seorang muslim, maka tidak boleh yang seperti ini. Karena seorang muslim tentunya tidak apa? Tidak boleh untuk apa? Memegang benda-benda tersebut. Khamar babi buat apa? Barang-barang yang haram. Kemudian wasiat selanjutnya hukum selanjutnya wa in qala musilul musilaihi tidak selesai hayatu syi'ta atau tasaddaq bihi ala man syi'ta lam yajuz al-musi an ya'khudha minhu syai'an li'annahu lam yu'dana lahu bidzalik wa la yajuzu lahu aidan an yu'tihi liwaladihi wa warasatihi li'annahu mutaimihu fi haqqihi. Jika seseorang yang berwasiat berkata kepada orang yang menerima wasiat, ambil sepertiga hartaku sesukamu, atau sedekahkan sesukamu dari yang sepertiga tersebut, maka tidak boleh orang yang menerima wasiat tersebut mengambil sedikit dari wasiat tersebut. Kenapa? Karena tidak diizinkan Dan juga dia tidak boleh memberikan sebagian harta yang diwasiatkan kepada dirinya diberikan kepada anak-anaknya atau diberikan kepada ahli warisnya. Karena yang seperti ini apa? Rentan akan apa? Menjadi tuduhan. Jadi tidak amanah. Seperti ketika diberikan kepada siapa? Diberikan semua, jangan diambil sendiri atau sebagiannya. Wa min ahkami wasaya annaman mata gimakanin la hakimalahu wala waso kaman mata fi bariyah jaza libadin man hadarahu minal muslimin tawala tirkatahu wa amal aslahu min bay'in wa ghairihi li annahu mawdi'un darurah iz fi tarkihi ittilabun lahu wa khiftu min furudil kafayat wa yajhizuhu man yatrukuhu. Hukum selanjutnya, barang siapa yang meninggal di suatu tempat sedangkan di sana itu tidak ada penguasa dan tidak ada yang apa diberikan wasiat, maka barang siapa yang mati di suatu daratan atau di suatu padang pasir, maka boleh sebagian yang ada dari kaum muslim tersebut untuk apa? Untuk menguasai harta peninggalannya sebagai walinya, sebagai wakilnya, dan mengamalkan dengan amal yang baik dari jual beli atau yang lainnya. Karena di tempat tersebut tempat yang darurat, di mana kalau dibiarkan misalnya orang membawa harta yang banyak kemudian di perjalanan dia meninggal, ya kan? Kalau dibiarkan tentunya akan hilang, ya kan? Maka adalah sebagian orang apa untuk mengambil dan menjaga harta tersebut kemudian diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, diberikan kepada orang yang berhak yang ada di belakang orang tersebut, apakah dia itu apa ahli warisnya atau kerabatnya atau yang lainnya. Jangan dibiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dengan ini telah selesai hukum tentang wasiat mewasiati, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab ahkamil mawaris.